والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab Fadail As-Sahabah, keutamaan para sahabat radhiyallahu taala an, bab yang radhiyallahu taala anhum, bab yang ke-36, bab di antara keutamaan tentara perang Badar radhiyallahu anhum, dan cerita khusus terkait Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an. Ya. Hadis yang pertama seputar perang Badar telah kita uraikan pada pertemuan yang lalu. Kapan terjadi, sebab terjadinya, berapa jumlah pasukan kaum muslimin, begitu juga kaum musyrikin, bagaimana hasilnya dan seterusnya. Pelajaran, ada sebagian pelajaran yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini. Sekarang kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis nomor 6351. Oh ya. 6352. Bermula hadis yang kita buat nomornya, bermula nomor kemarin kan sama. Ya, kemudian bermula lebihnya penomoran kita dari nomor kitab pada halaman 442. Ya. 442 di dalam kitab 6350, sementara penomoran kita sudah 6351. Ya. 6351 sebagaimana pernah kita buat juga catatan bahwa bertemunya penomoran kita dengan penomoran yang ada di kitab, ya, mulainya sama, yaitu pada nomor hadis 6300 kalau saya tidak salah. Ya, pada halaman 373. Ya, samanya penomoran yang kita buat dengan yang ada dalam kitab pada nomor hadis 6300. 6300 di kitab, dalam nomor kita juga sama 6300. Padahal selisih penomoran kita dengan nomor kitab 93. Ya. 93. Mereka di dalam kitab 93, kita baru nomor 1. Ya, di awal kitab Sahih Muslim kita sudah sampaikan penyebab perbedaannya, karena nomor hadis dalam kitab ini dimulai dari muqaddimah. Penomorannya dimulai dari muqaddimah Sahih Muslim. Nah, nanti pada awal kitab kitab tauhid atau kitab, ya, itu kita buat nomor 1, sementara dalam kitab 93. Terus dan bertemu penemuan itu pada nomor yang tadi 6300. Ya. Nah, kemudian sekarang ini kita mulai lebih di kitab 6350 kita sudah 6351. Ini catatan juga ya. Kemudian pada bab yang sekarang kita sudah nomor 6352 sementara di kitab 6351. Kita baca hadisnya. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amrun An-Naqid wa Zuhair bin Harbin wa Ishaq bin Ibrahim wa bin Abi Umar. Ini lima guru Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari lima jalur dalam kitab ini. Yang pertama gurunya Abu Bakar bin Abi Syaibah, yang kedua Amrun An-Naqid Abu Ali, Zuhair bin Harbin, yang ketiga Ishaq bin Ibrahim, yang keempat Ibnu Abi Umar, yang kelima. Lima orang gurunya. Dan kita harus tahu bahwa kelima-limanya ini tidak hidup di satu tempat. Dan mustahil Imam Muslim duduk di depan kemudian gurunya lima. Nah, dia pasti berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang terpisah jauh. Karena mereka ini bukan satu daerah. Dia menempuh perjalanan, kemudian dihafalnya dari satu orang, ternyata di gurunya yang lain dia dapatkan hadis yang sama. Ternyata gurunya itu meriwayatkan dari guru yang sama. Mereka yang berlima ini meriwayatkan dari satu orang guru. Ya. Ibnu Abi Umar wal lafdhu li Amrin. Lima orang guru dia dapatkan hadis ini, tetapi lafaz yang akan dia bawakan di sini adalah lafaz salah satu dari gurunya, yaitu Amr. Yaitu Amr An-Naqid, gurunya yang kedua Abu Ali. Ya. Wal lafdhu li Amr. Lafaz yang akan dia bawakan adalah lafaz yang ia dapatkan dari gurunya Amr An-Naqid. Ini menunjukkan bahwa dia menguasai lafaz-lafaz yang ia dapatkan dari kelima gurunya. Menguasainya dan bisa membedakan ini lafaz si fulan, ini lafaz si fulan, ini lafaz si fulan, si fulan. Kekuatan hafalan yang sangat luar biasa. Ya. Dan dia melewatkan bukan satu hari setelah dia mendapatkannya. Begitu juga dia mendapatkan dari kelima orang gurunya, ini bukan satu waktu, bukan satu tempat. Nah, ketika dia menyampaikan hadis ini, dia bisa membedakan ini lafaz si fulan, ini lafaz si fulan. Ya, wal lafdhu li amrin. Wa qala Ishaq akhbarana. Wa qala al-akharuna haddatsana. Ini juga indahnya ilmu hadis. Di sini Imam Muslim membedakan bagaimana ia menerima riwayat dari kelima gurunya. Ishaq ibn Ibrahim ketika menyampaikan hadis ini kepada Imam Muslim, dia mengatakan haddatha akhbarana. Akhbarana, nanti gurunya akan disebutkan, guru mereka. Kemudian yang lainnya, empat orang yang lainnya mengatakan haddathana. Itu aja perbedaannya. Ishaq bin Ibrahim mengatakan akhbarana, telah mengabarkan kepada kami. Sementara empat gurunya yang lain, didapatkan oleh Imam Muslim, menyampaikan kepadanya haddathana. Ibaratnya, ungkapannya haddatsana, menyampaikan kepada kami. Kalau tadi mengabarkan kepada kami, sementara di sini menyampaikan kepada kami. Itu saja dia bisa membedakan. Ya. Satu yang mengatakan akhbarana, empatnya mengatakan haddatsana. Padahal tidak berpengaruh apa-apa. Tetapi karena kekuatan hafalan, penjagaan agama yang memang dipertontonkan oleh Allah kepada umat akhir zaman, bahwa agama ini dijaga, hadis saja dijaga sebegitu ketat, sanadnya saja dijaga begitu ketat, apalagi Al-Quran. Ya, apalagi Al-Quran. Perbedaan antara akhbarana dengan haddatsana, yang konsekuensinya sama. Cuma ketika itu didengar dari satu orang, akhbarana, yang dari empatnya haddatsana, itu tidak dirubah. Kalau andai kata Imam Muslim merubahnya pun tidak ada masalah, tidak akan merubah hukum hadisnya, karena akhbarana dengan hadatsana sama-sama mendapatkan langsung dari gurunya. Tetapi karena gurunya menyampaikan demikian, dia jaga. Ya, dia jaga seperti yang ia dengar, seperti itu pula lah dia menyampaikan kepada muridnya. Ya. Wa qala al-akharuna hadatsana, guru mereka semua yang lima orang tadi Sufyan. Sufyan bin Uyainah. Ya. An Amrin, ini gurunya Sufyan. Anil Hasan bin Muhammad qala akhbarani Ubaidullah bin Abi Rafi' wa huwa katibu Ali. Ya, wa huwa katibu Ali. Jadi sanad hadis ini sampai kepada seseorang yang bernama Ubaidullah ibnu Abi Rafi', yang dia adalah sekretaris Ali, katibu Ali, yaitu orang yang bertugas menulis apapun yang di diperintah oleh Ali untuk ditulis. Ya, wa huwa katibu Aliin. Qal, kata Ubaidullah, sekretarisnya Ali bin Abi Talib, penulis hadis-hadisnya, penulis perintah-perintahnya, penulis kabar-kabar dan berita yang dia sampaikan kepada orang-orang, terutama rakyatnya ketika dia jadi khalifah. Kata Ubaidullah, sami'tu Aliyan, saya mendengar Ali radhiyallahu anhu, wa huwa yaqul, Ali berkata, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bercerita, kami diutus oleh Rasulullah SAW, dikirim. Ana, kami di sini maksudnya adalah beliau sendiri, Ali, wa Zubair, Zubair bin Awam, wa Al-Miqdad. Berarti berapa orang? Tiga. Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, Al-Miqdad, yaitu Ibnul Aswad. Al-Miqdad Ibnul Aswad. Tiga orang. Ya, kata Ali, kami diutus, dikirim oleh Nabi SAW. Faqal, dalam misi pengiriman ini Nabi berpesan, u'tu rawdata khakh, kalian datangi tempat yang bernama Rawdat Khakh. Ini nama tempat. Pergilah kalian ke Bangkinang misalnya. Rawdat Khakh ini nama tempat antara Madinah dengan Mekah. Lebih dekat ke Madinah. Nama tempat antara Mekah dan antara Madinah dengan Mekah, atau Mekah dengan Madinah, tetapi letaknya lebih dekat ke Madinah. Ya, lebih dekat ke Madinah. Rawdat Khakh. Ya, Rawdat Khakh. Kha alif kha. Ya. Fa inna biha dha'inah. Karena di tempat itu ada seorang wanita. Ya, dha'inah, seorang wanita. Ma'aha kitab. Dia sedang membawa surat. Ya, dia sedang membawa surat. Ini mukjizat. Berita gaib yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dari Allah jalla wa ala. Nabi mengabarkan dia di Madinah, memerintahkan Ali, Az-Zubair, Al-Miqdad untuk berangkat menuju Raudhat Khakh, karena di situ sekarang ada seorang wanita yang sedang membawa surat. Ya. Fakhudhuhu minha. Ambil, rampas surat tersebut darinya. Ya. Khudhuhu, ambillah surat tersebut darinya. Fantalaqna, kata Ali bercerita, maka kami pun berangkat. Ta'ada bina khayluna. Kuda-kuda kami berlari kencang. Tak ada berlari. Ya, jadi mereka, karena memang Raudhat Khakh ini jaraknya dari Madinah cukup jauh, walaupun lebih dekat dari ke Madinah daripada Mekah, tetapi ini kan keberadaan wanita yang membawa surat. Nabi SAW perintahkan untuk mengambil, tentu mereka sedang membawa, sedang mengemban misi agar segera terlaksana. Maka kami pacu kendaraan kami sekencang-kencangnya. Ta'ada biha atau bina khailuna. Fa'idha nahnu bil mar'ati. Ternyata berita dari Nabi itu benar. Di tempat yang disebut oleh Nabi, kami menemukan wanita. Fa'idha nahnu bil mar'ah. Ternyata kami berjumpa dengan wanita. Fa'kulna. Maka kami katakan kepadanya, akhrijil kitab. Serahkan surat itu. Ya. Karena mereka yakin berita dari Nabi, walaupun mereka tidak melihatnya. Akhrijil kitab. Serahkan, keluarkan dan serahkan surat itu. Faqalat, kata wanita itu, ma ma'i kitab. Saya tidak membawa surat apa-apa. Ya, saya tidak membawa surat apa-apa. Dalam sebagian riwayat, saya hanya seorang musafir. Ya, dia namanya Sarah. Atau dalam riwayat yang lain, dijelaskan bahwa namanya Kanud. Ya. Antara dua itu, tapi yang masyhur namanya Sarah. Dari orang Quraisy. Ya. Seorang budak wanita dari yang dimiliki oleh orang Quraisy. Ya, ini menunjukkan bahwa keberanian wanita ketika itu luar biasa. Dia sendiri berangkat dari Madinah ke Mekah. Ya. Dia mengatakan, saya tidak membawa surat apa-apa. Ditambah dengan riwayat lain, saya hanya sebagai seorang musafir. Ya, seorang musafir berangkat dari Madinah ke Mekah, kembali ke kampung halaman. Ya. Ma ma'i kitab. Faqulna, kami katakan, kata Ali, latukhrijanna alkitaba aw lanulqiyanna thiyaba. Dua pilihan disampaikan oleh Ali. Oleh Ali bin Abi Thalib. Engkau serahkan surat atau kami telanjangi. Ya, lanulqiyanna thiyab. Ancaman. Ya. Ancaman. Karena mereka yakin berita dari Nabi SAW benar. Engkau serahkan atau kami periksa, tentunya periksa konsekuensinya, memeriksa semuanya. Di badannya seluruh. Ya. Danul qiyanna thiyab. Subhanallah, ini wanita kafir. Budak lagi. Ketika diancam untuk diperiksa secara detail, termasuk badan-badannya, tentu konsekuensinya membuka pakaiannya, khawatir dia takut. Fa akhrajathu min iqasiha. Lalu dia keluarkan dari lipatan atau dari celah-celah rambutnya yang dijalin. Ya. Iqas artinya rambut yang dijalin. Jadi dia masukkan ke dalam sanggulnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia yang pertama, sekalipun wanita ini kafir, tetapi dalam masalah membuka aurat, dia tidak. Tidak menerima, menunjukkan kebersihan dirinya dari sisi ini. Kemudian rambutnya yang panjang, ya, rambutnya yang panjang, dijalinnya rambutnya, kemudian di celah-celah jalinan itu dimasukkan surat rahasia tersebut. Fa akhrajathu min iqasiha. Iqas, kata An-Nawawi, sya'ru asy'arul matfur, rambut yang dijalin. Dijalin kemudian di antara jalinan itu dimasukkan surat. Sehingga sekalipun pakaiannya dilucut semuanya akan ditemukan. Tapi karena ancaman itu membahayakannya dan memalukannya, maka dia mengeluarkannya dari celah-celah rambutnya yang dijalin. Setelah kitab surat itu diterima oleh Ali dan rombongannya, fa'ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami serahkan atau kami bawa surat tersebut kepada Nabi. Fa'idha fihi min Hatib bin Abi Baltah. Ternyata surat tersebut pengirimnya sahabat Abu Hatib bin Abi Baltah. Nah, ini yang termasuk dalam bunyi bab tadi. Ya. Surat itu surat dikirim oleh Hatib bin Abi Baltah. Alamatnya atau tujuannya adalah ila nasin minal musyrikin. Surat itu dikirimkan kepada beberapa orang dari kaum musyrikin min ahli Makkah, dari penduduk Mekah. Yukhbiruhum bi ba'di amri Rasulullah SAW. Tujuan surat itu kepada orang-orang musyrikin di Mekah yang isinya adalah membongkar atau menyingkap rahasia, sebahagian rahasia Nabi. Sebahagian rahasia Nabi. Karena memang ini sebelum penaklukan kota Mekah. Ya, jadi rencana penaklukan kota Mekah ini sebahagian rencananya dibongkar atau dibuka, diberitahukan oleh Hatib kepada mereka yang merupakan tujuan surat itu. Ini dosa besar. Dan ini tidak ada yang melakukan kecuali orang-orang yang di dalam hatinya. Asalnya perbuatan ini, orang-orang yang di dalam hatinya ada kepunafikan. Membantu orang musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin. Memata-matai kaum muslimin. Kemudian berita yang disampaikan kepada musuh, ini sifat orang munafikin. Musuh dalam selimut. Dan ini kekufuran. Ya. Ini kekufuran. Dan dosa besar. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Baltah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Hatibu, ma hadha? Ini luar biasa dan ini pelajaran yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, yaitu tidak langsung mengeksekusi seorang pelanggar hukum. Ya. Harus diinterogasi. Ditanya apa alasannya. Ditanya alasannya. Wahai Hatib, kata Nabi, dipanggil oleh Nabi, kemudian menghadapnya, Nabi SAW mengatakan, ya Hatib mahadha. Pak Hatib, kenapa? Apa alasanmu? Padahal sudah jelas-jelas dosa, sudah jelas-jelas pelanggaran yang luar biasa. Ya. Rahasia kaum muslimin tentang taktik peperangan atau penaklukan kota Mekah, berapa pasukan nanti, itu ada dalam surat. Ya. Bagaimana nanti caranya, itu ada dalam surat. Ya. Dan Nabi SAW tidak langsung memutuskan hukuman atau menetapkan hukum. Nabi SAW bertanya alasannya, ma hatib, ya Hatib ma hadha? Qal, kata Hatib menjawab, la ta'jal alayya ya Rasulullah. Jangan engkau bersegera menuduh yang bukan-bukan. La ta'jal, jangan cepat-cepat memponis atau menganggap yang bukan-bukan. Inni kuntum ra'an mulsaqan fi Quraisy. Ini bermulanya alasan surat tersebut. Kata Hatib, sesungguhnya saya ini orang yang ditempelkan saja ke orang Quraisy. Maksud ditempelkan bukan penduduk asli, bukan orang Quraisy, tetapi orang yang nempel di Quraisy. Orang yang nempel itu orang luar yang domisili di Mekah, kemudian punya loyalitas. Ya. Itulah. Tidak ada keluarga, tidak ada suku di sana. Saya yang adalah orang-orang yang mulsok. Di sini apa artinya mulsok? Akrab. Nah, sebenarnya ini sesungguhnya aku dahulu adalah seorang yang akrab dengan orang Quraisy. Akrab yang di sini maksudnya adalah orang yang bukan orang Quraisy asli. Mereka punya hubungan diplomasi, ada hubungan erat. Diikat dengan mungkin jasa dan yang lainnya, akhirnya mereka menjadi akrab dan hubungannya sangat luar biasa, eratnya, dan bahkan mereka terkadang bila mana Quraisy-nya mendapatkan kesulitan, maka mereka akan membantu, dan sebaliknya. Dan sebaliknya, ini luar biasa hubungan di antara mereka. Walaupun mereka, Hatib ini bukan orang Quraisy asli. Ini yang dimaksud oleh Hatib dengan mengatakan inni kuntum ra'an mulsaqan atau mulsaqan fi Quraisy. Qala Sufyan. Ini bukan hadis, bukan cerita Hatib. Sufyan di sini maksudnya yang perawi tadi, gurunya orang berlima, menambahkan penjelasan dari riwayat tersebut. Qala Sufyan, yaitu Ibn Uyainah, kana halifan lahum wa lam yakun min anfusiha. Makna mulsaqan tadi adalah halif. Di sini ia adalah sekutu mereka. Ya, sekutu orang Quraisy dan bukan orang Quraisy asli. Ya, orang Quraisy asli. Hatib ini ketika dia masuk Islam dan hijrah ke Madinah, kan tinggal keluarga-keluarganya. Ada kerabat-kerabatnya di sana, tentunya mereka tidak masuk Islam. Tentu kekerabatan juga mereka jaga, walaupun Hatibnya Muslim, yang saudara-saudara kerabat-kerabatnya belum masuk Islam. Ya. Kemudian, qala Sufyan kana halifan lahum wa lam yakun min anfusiha. Di sini apa tulisannya? Akana, ya. Akana. Ini kenapa saya tanyakan, karena ada kekeliruan di sini. Ketika saya telusuri riwayat yang lain, baik itu yang ada dalam kitab kita yang berbahasa Arab, kemudian juga dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, itu bukan akana tetapi wakana. Pakai waw, bukan alif, bukan hamzah. Wakana. Karena ketika saya coba untuk menerjemahkan dengan kata-kata akana, tidak cocoknya. Ya. Tidak cocok. Dan tidak bisa diterjemahkan dengan kata-kata akana. Apakah? Karena A itu artinya apakah. Ya. Maka ini yang membuat saya menelusuri lagi, cari riwayat yang lain. Ternyata bukan akana tetapi wakana. Wakana mimman kana ma'aka minal muhajirina lahum qarabatun yahmuna biha ahlihim. Wakana di sini, ini sudah bukan perkataan Sufyan lagi, tetapi kembali ke perkataan Hatib. Ya. Nabi kan bertanya, kenapa wahai Hatib? Lalu Hatib mengatakan, ya Rasulullah, jangan tergesa memutuskan atau memvonis atau menghukumi. Sesungguhnya saya ini adalah orang asing yang ditempelkan ke Quraisy. Kalau kita tambahkan dengan penjelasan Sufyan tadi, dia bukan orang Quraisy asli, tapi orang luar, orang asing yang ditempelkan dengan orang Quraisy, tinggal di Madinah, di Mekah. Lalu lanjutannya, berarti perkataan Sufyan ini hanya tambahan ya? Dikurung bisa. Memang asalnya kalau dalam kitab yang lain dikurung. Dia bukan termasuk cerita dalam hadis, tapi penjelasan dari, dan ini yang sangat penting dalam ilmu hadis. Kalau di sini ada kata-kata qala Sufyan, mungkin tidak terlalu berat, tidak terlalu sulit. Tetapi kalau tidak ada qala Sufyan, maka orang-orang yang membacanya seakan-akan mengira itu hadis. Makanya dalam ilmu hadis itu ada istilah yang namanya al-mudraju, yang membuat hadis itu lemah. Al-mudraj adalah sesuatu di luar hadis yang dimasukkan di tengah-tengah hadis. Biasanya seperti itu. Apalagi kalau perawi itu ingin menjelaskan makna sebuah kata dalam hadis, lalu dikatakan, ditambahkannya di antara dua, apa namanya dalam tata bahasa kita? Dua tanda kutip. Yang menunjukkan bahwa dia di luar hadis. Dan penulisan dahulu tidak seperti itu. Hanya ditambahkan. Sehingga para pembaca hadis mengira itu hadis. Nah, ini yang membuat hadis itu lemah. Ya. Makanya para ulama hadis membuat sebuah tema di dalam ilmu hadis itu namanya al-mudrad. Sesuatu yang dimasukkan ke dalam hadis. Dan ini terkadang penting sekali. sangat penting sekali. Masuknya dia itu sangat penting sekali, tetapi tidak ada pemisahnya. Kalau sekarang kan kita bisa saja buat kurung, di antara dua kurung, atau di sini sebutkan qala Sufyan. Ini yang tidak terlalu berat, karena sudah dijelaskan qala Sufyan. Andai kata tidak ada perkataan qala Sufyan, maka kita akan mengira bahwa kana halifan lahum wa lam yakun min anfusiha, ini termasuk cerita hati. Ya. Atau cerita Nabi SAW. Ternyata itu perkataan perawi. Ya. Jadi ini dalam ilmu hadis sangat penting untuk membedakan mana yang hadis, mana yang tidak, padahal semuanya alur ceritanya hampir sama. Ya. Sulit untuk dibedakan. Jadi dipisahkan perkataan Sufyan, lalu dilanjutkan perkataan Hatib. Kata Hatib, saya ini orang yang ditempelkan ke Quraisy, dan sementara wakana, sementara. Terjemahannya wakana, tadi ganti hamzanya, tapi jangan dicoret. Jangan dihapus alif hamzah, tapi di bawahnya dibuat. Ya, wakana. Di garis bawahi, kemudian bawahnya wakana. Ya. Wakana mimman kana ma'aka minal muhajirina lahum qarabatun yahmuna biha ahlihim. Sementara orang-orang yang bersamamu dari muhajirin, mereka memiliki kerabat-kerabat di Mekah yang akan menjaga kerabat-kerabat mereka di Mekah. Ya. Misalnya di yang muhajirinnya satu orang, si Fulan misalnya. Kemudian kerabat-kerabatnya, ada istrinya, ada anak-anaknya yang belum hijrah. Nah, ke istri dan anak-anaknya tentu ada yang menjaga mereka, yang melindungi mereka nanti, seperti pamannya, orang tuanya. Ya. Adapun Hatib tidak ada. Tidak ada. Dia sendiri dengan keluarganya itu kan hanya orang luar yang ditempelkan ke Quraisy, yang tinggal di Mekah. Tidak ada yang diharapkannya yang menolong keluarganya di sana. Ya. Tentu mereka kesukuannya luar biasa. Karena keluarga Hatib yang masih di Mekah itu, yang masih musyrik itu, tidak ada hubungan apa-apa dengan mereka secara suku, maka tidak akan ada yang memudilikannya nanti ketika terjadi peperangan. Ya, ketika datang pasukan Nabi, tidak ada yang melindungi. Adapun orang-orang muhajirin yang orang Quraisy, mereka kan di Mekah punya kerabat, punya keluarga yang besar, sehingga mereka melindungi semua, menjaga semuanya, karena kesukuan mereka luar biasa. Ikatan kesukuan mereka luar biasa. Ini alasan Hatib. Saya tidak punya siapa-siapa yang akan menjaga kerabat saya di sana, keluarga saya di sana. Ya. Maka kata Hatib, fa'ahbabtu idh fatani dhalika minan nasabi fihim. Maka saya menginginkan, kalau saya tidak punya kerabat orang Quraisy, orang Quraisy yang menjaga famili saya di sana, ya, kalau dari sisi ini saya tidak memiliki apa-apa, saya ingin ahbabtu an attakhidha fihim yadan. Saya ingin memiliki atau memberikan mereka perhatian kepada saya. Saya membuat melakukan sesuatu di mana mereka merasa saya berjasa. Mereka merasakan saya berjasa, lalu nanti mereka perhatian kepada keluarga saya di sana. Jasanya apa? Surat tadi. Ya, jasanya surat tadi. Fa ahabbabtu izfatani dzalika minan nasabi fihim. Saya ingin ketika saya tidak punya kerabat dari Quraisy yang akan melindungi keluarga saya di Mekah, saya ingin memberikan mereka jasa. Memberikan mereka jasa, sehingga dengan jasa itu yahmuna biha qarabati. Karena memang mereka memandang jasanya Hatib membukakan rahasia tadi, sehingga mereka memperhatikan keluarga Hatib yang tinggal di Mekah, agar nanti ketika terjadi peperangan mereka melindunginya. Paling kurang mereka ketika nanti mengumpulkan orang-orang yang mereka ingin selamat di tempat tertentu, termasuk keluarga Hatib di sana. Kenapa? Karena mereka memandang jasa Hatib yang memberikan berita atau menyampaikan berita itu kepada mereka. Ini alasan Hatib bin Abi Balta'a kepada Nabi SAW. Walam af'alhu, ini tambahannya, walam af'alhu kufran walartidadan an dini wala ridan bil kufri ba'dal Islam. Ya Rasulullah, saya tidak melakukan ini karena kekufuran. Maksudnya nifak yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan Islam. Walartidadan an dini, bukan juga karena murtad dari agama Islam. Wala ridan bil kufri ba'dal Islam, dan juga bukan karena ridha kepada kekufuran setelah saya masuk Islam. Ya. Itulah penyebabnya tadi. Bukan karena kafir, kekufuran, bukan karena murtad, bukan karena meridhai kekufuran. Apa kata Nabi SAW mengomentari? Faqala Nabi SAW sadaqah. Sadaqah. Kata Nabi, dia benar. Maksudnya kepada para sahabat yang lain. Karena Hatib menceritakan alasannya tadi di hadapan para sahabat semua. Menceritakan kepada Nabi di hadapan para sahabat. Lalu Nabi SAW kabarkan kepada para sahabat bahwa apa yang disampaikan oleh Hatib itu benar. Ya, diterima. Sadaqah. Namun Umar berbeda. Faqala Umar, berkata Umar, da'ni ya Rasulullah adrib unuqa hadzal munafiq. Ya Rasulullah, biarkan saya, izinkan saya ya Rasulullah untuk memenggal leher munafik ini. Karena memang perbuatan itu tidak akan mungkin dilakukan kecuali oleh orang-orang munafikin. Kecuali orang munafikin. Membongkar rahasia, menyampaikan rahasia pemerintah kaum muslimin ke musuhnya, ini perbuatan orang munafikin. Dan Nabi SAW tidak menegur Umar dari sisi penilaiannya bahwa itu perbuatan nifaq. Da'ni adribu unuqa hadza al-munafiq. Izinkan saya memenggal leher munafik ini. Faqal, Nabi berkata, dan ini yang berhubungan dengan bab tentang perang Badar. Ya. Faqal innahu qad syahida Badran. Kata Nabi kepada Umar, sesungguhnya dia, Hatib bin Abi Balta'ah, telah menghadiri atau mengikuti perang Badar. Ini sudah merupakan catatan penting bagi kita. Nabi SAW menyampaikan alasan kepada Umar untuk mengundurkan atau mengurungkan niatnya dengan mengatakan bahwa dia adalah orang yang ikut perang Badar. Wa ma yudrika, tidakkah engkau tahu, la'allallaha tala'a, bahwa Allah melihat kepada ahli Badrin, memandang kepada ahli Badar, lalu Allah berfirman, i'malu ma syi'tum, berbuatlah kalian sesuka kalian, faqad ghafartu lakum, karena sungguh saya telah memberi ampunan. Ini dia yang berhubungan erat atau merupakan dalil dari bunyi bab tadi, keutamaan pasukan perang Badar. Ya. Nabi SAW menjelaskan alasan untuk atau kepada Umar agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perbuatan yang tadi, dan sekaligus alasan Nabi tidak mengizinkan apa yang diinginkan oleh Umar, bahwa dia adalah salah satu dari yang ikut perang Badar. Sementara Allah berfirman kepada mereka berbuatlah kalian semau kalian, karena sesungguhnya saya telah memberinya ampunan atau memberi kalian ampunan. Faqad ghafartu lakum. Inilah yang berhubungan dengan bunyi bab. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya, di dalam Sahih Bukhari hadis ini juga ada, menukilkan riwayat-riwayat yang lain Ya, ungkapan-ungkapan yang lain. Ada di antaranya Nabi mengatakan faqad wajabat lakumul jannah. Ini ungkapan dalam sebagian riwayat Bukhari. Sesungguhnya dia Hatib adalah salah satu yang ikut perang Badar. Tidakkah engkau tahu, wahai Umar, bahwa Allah menghadap kepada pasukan Badar, pasukan perang Badar, lalu mengatakan faqad wajab, berbuatlah kalian semau kalian, karena surga sudah pasti kalian masuki. Ya, kalian sudah pasti masuk surga. Kata Nabi ini, faqad wajabat lakumul jannah. Maka, karena sesungguhnya kalian sudah pasti masuk surga. Ini riwayat yang lain. Kemudian, ada lafaz yang lain. Bukan la'alla, tetapi innallah. Innallaha ittala'a. Sesungguhnya Allah menghadap kepada pasukan perang Badar, kemudian mengatakan, berbuatlah kalian sekehendak hati kalian, karena sesungguhnya saya telah memberikan ampunan. Inilah keutamaan yang luar biasa. Dan para ulama, termasuk Ibnu Hajar, menguraikan uraian-uraian yang panjang lebar tentang ungkapan Nabi tadi. Ya. Apakah yang dimaksud dengan sudah mengampuni ini adalah dosa yang terdahulu, atau dosa yang akan datang? Beliau menukilkan pendapat ada yang mengatakan itu hanya untuk dosa yang terdahulu. Tetapi dibantah lagi, andai kata untuk dosa terdahulu, ini kan kejadiannya setelah perang Badar. Kejadian Nabi mengungkapkan tentang Hatib bin Abi Balta'ah, mengungkapkan keutamaan pasukan Badar ini tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah 3 tahun setelah perang Badar. 5 tahun sebelum setelah perang Badar. Karena ini kejadiannya tahun ke-8. Sementara perang Badar tahun keberapa? Kedua. Perang Uhud kan ketiga. Tahun kedua Hijriah. 5 tahun. Ya, kurang lebih. Ya. Hadis ini muncul menunjukkan bahwa ampunan yang dijanjikan oleh Allah itu adalah ampunan untuk dosa-dosa yang akan mereka kerjakan. Ya. Dan ketika dilihat dari keutamaan mereka yang ikut perang Badar ini, ya, dengan hadis ini tentu tidak akan mungkin memaknakan hadis ini bahwa mereka akan berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Tidak. Karena memang mereka orang-orang pilihan. Ungkapan Nabi itu hanya sekedar untuk menjelaskan keutamaan mereka yang luar biasa. Sampai-sampai Allah mengatakan, berbuatlah kalian sekehendak kalian, nanti akan saya ampuni juga. Tetapi mereka akan berbuat? Tidak akan berbuat, karena itu hanya berita dari Nabi. Setelah kejadian ini, 5 tahun kurang lebih setelah perang Badar. Ya. Walaupun mereka, para sahabat tahu keutamaan para pasukan Badar, tetapi mereka, para pasukan ini tidak akan membangga-banggakan diri mereka pula, dan semau mereka berbuat dosa. Ini kejadian itu pun karena ada alasan. Bukan karena ingin murtad, bukan karena ingin berbuat kekufuran, bukan karena kemunafikan, tetapi karena memang itu alasannya. Saya di sana, keluarga saya ingin selamatkan juga. Saya ingin keluarga saya di Mekah itu selamat. Tetapi saya tidak punya cara agar mereka selamat, kecuali dengan cara itu. Sementara kawan orang-orang muhajirin yang lain, itu kan orang Quraisy. Mereka punya keluarga besar di sana. Ada yang menjamin keselamatan istrinya, anak-anaknya, sementara saya tidak ada. Saya melihat ini salah satu caranya, makanya dikirimkan ke surat rahasia tadi. Ya, nah, maka muncullah pernyataan Nabi ketika Umar meminta izin untuk memenggal lehernya. Nabi mengatakan, tidakkah engkau tahu, wahai Umar, bahwa Allah menghadap kepada pasukan Badar dan mengatakan, berbuatlah kalian semau kalian karena aku telah berikan ampunan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain, dalam faqad wajabat lakumul jannah, karena surga tetap akan kalian dapatkan. Ya. Surga tetap akan kalian dapatkan. Di dalam riwayat yang lain, ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sesuai dengan persyaratan Imam Muslim, kata Ibnu Hajar, dari hadis Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW mengatakan, ini tentang pasukan Badar, ya, Kata Nabi, "Lan yadkhulan nar ahadun syahida badran." Ya, sama sekali tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut perang Badar. Ya, ini menekankan tentang keutamaan pasukan Badar, pasukan perang Badar. Ini kemudian kita lanjutkan, fa anzalallahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Dalam kisah ini Allah turunkan firman-Nya di dalam surat Al-Mumtahanah. Ini tentang wala dan bara. Ya, wala dan bara. Karena memang sikap atau perbuatan tadi ini perbuatan yang wala kepada orang kafir yang diharamkan dalam agama. Ya. Membukakan rahasia kaum muslimin kepada orang kafir agar mereka bisa menghancurkan kaum muslimin, ini perbuatan kekufuran. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat untuk menegaskan. Adapun kisah Hatib itu di luar atau pengecualian. Ya, kaidahnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali. Maksudnya wali di sini orang yang dicintai, diberi pertolongan dengan membukakan rahasia kaum muslimin. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, larangan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Lanjutan ayatnya. Surat apa ya? Surat Al-Mumtahanah juz ke-28. Tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Ini ancaman yang luar biasa tentang perbuatan yang senada dengan perbuatan Hatib. Ya, senada dengan perbuatan Hatib, tetapi pendorongnya adalah apa yang diceritakan oleh Allah di sini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia. Teman setia itu maksudnya yang diberikan cinta, diberikan pertolongan terkadang untuk melemahkan kaum muslimin, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini ancaman Allah. Ya. Kepada orang-orang yang membantu, yang wala kepada musuh-musuh Islam, yang memusuhi agama Islam. Nah, turunlah ayat tersebut karena kisah ini. Karena kisah ini. Adapun Hatib, pengecualian karena dia ikut perang Badar dan Nabi percaya kepada alasannya. Ya, percaya kepada alasannya, dan Nabi tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin salah memilih siapa itu pasukan perang Badar. Karena pasukan perang Badar itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian walaisa fi hadits Abi Bakrin wa Zuhairin dzikrul ayah waja'alaha Ishaq fi riwayatihi min tilawati Sufyan. Ini perbedaan-perbedaan riwayat di antara lima orang guru Imam Muslim tadi, ya. Kita lanjutkan hadis yang kedua, 6553. Bisa jadi, tetapi ini kan berita dari Nabi. Nabi, karena memang perbedaan antara ayat hadis kudsi dengan hadis nabawi, ketika Nabi mengatakan qala Allah, Allah berfirman, ya Allah berfirman, maka di sini Nabi mengatakan wa ma yudrika la'anna Allah attala'a ala ahli badrin faqala, ya faqala, maka Allah berfirman i'malu, ini hadis kudsi, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. 6353 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Muhammad ibn Fudail qala ha'un wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Abdullah ibn Idris qala ha'un wa haddatsana Rifa'ah ibn al-Haytham al-Wasiti qala haddatsana Khalid ya'ni ibn Abdullah kulluhum an Husain an Sa'd ibn Ubaidah an Abi Abdurrahman as-Sulami Abu Abdurrahman as-Sulami dari generasi tabi'in عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير بن الأوام وكلنا فارس فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاتب إلى المشركين فذكر بمعنى حديث عبيد الله بن ابي رافع عن علي رضي الله عنه. Ini jalur yang lain yang menceritakan tentang peristiwa Hatib bin Abi Balta'ah yang mengirim surat rahasia melalui wanita tadi, ya. Tetapi di sini ada sedikit perbedaan. Kalau tadi yang diutus oleh Nabi bersama Ali siapa? Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Awam, Al-Miqdad bin Aswad. Kalau di sini ganti Miqdad Abu Marthad Al-Ghanawi. Abu Marthadin Al-Ghanawi. Ali Az-Zubair Al-Awwam, kemudian Abu Marthad Al-Ghanawi. Bertentangankah dua riwayat ini? Kata para ulama, tidak. Karena ketika digabungkan ternyata mereka empat orang. Pertama diutus dua orang, kemudian disusul dengan dua orang lagi. Jadi mereka semuanya berempat. Dan kata Ali di sini, kami semuanya adalah seorang penunggang kuda. Jadi memang Nabi memilih mereka karena memang ahli berkuda. Ahli berkuda agar mereka bisa cepat menyusul, ya, ke tempat tersebut. Karena ternyata memang benar wanita itu masih berada di sana istirahat. Begitu nampak begitu kencangnya mereka memacu kudanya, ya, sehingga mereka berjumpa di tempat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Wanita itu masih di sana dan belum melanjutkan perjalanannya. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar ahli berkuda. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Al-Miqdad bin Aswad, dan Abu Marthad Al-Ghanawi. Ya. Kemudian, ya tidak ada yang lain, ya. Tidak ada yang lain kecuali sedikit perbedaan dalam lafaznya. Di sana Dha'inah, di sini Imra'ah. Ini menunjukkan bahwa makna Dha'inah, Dha, Ain, Hamzah, Nun, Ta, di hadis yang pertama adalah Imro'ah, wanita, ya. Ini juga akan memperkaya kosa kata bahasa Arab, ya, memberikan kita kekayaan dalam memperbanyak sinonim, ya. Karena bahasa Arab ini kaya. Makna saja bisa diungkapkan dengan sekian banyak kata-kata dalam bahasa Arab, ya, yang maknanya sama. Kita lanjutkan. 6354 Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits qala Ha'un wa haddatsana Muhammad bin Rumh qala akhbarana Laits an Abi Zubair an Jabirin. Kalau tadi dari Ali, sekarang dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Anna abdan لحاتب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. Ini cerita yang mungkin konteksnya sama tetapi di awalnya berbeda. Kata Jabir, datang budaknya Hatib. Datang budaknya Hatib. Abdan li Hatib. Budaknya. Menjumpai Nabi SAW. Yashku Hatiban. Melaporkan atau mengadukan Hatib kepada Nabi SAW. Apa kata budak tadi? Ya Rasulullah. La yadkhulanna Hatibunin nar. Hatib benar-benar pasti masuk neraka. Ya. Kata siapa? Kata budak ini. Karena dia mengetahui perbuatan Hatib. Ia mengetahui apa yang diperbuat oleh Hatib dan perbuatan itu dosa besar. Maka dia ya mengklaim bahwa Hatib pasti masuk neraka. Bisa jadi karena kekhawatiran, kecemasan. Lalu dia kadukan itu kepada Nabi SAW. Namun Nabi membantahnya. Kadzabta. Ya. Maksud kata kadzabta ini bukan engkau berdusta, tetapi Nabi mengatakan tidak. Maksudnya tidak. Yaitu apa yang kamu katakan ini bertentangan dengan kenyataan atau bertentangan dengan hakikat sebenarnya. Kenapa? Kata Nabi, la yadkhuluha. Hatib tidak akan masuk neraka. Hadis tadi yang tadi kita sampaikan dalam sebagian riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah. Disingkan juga Jabir. Nabi mengatakan, la yadkhulin nar ahadun syahida badran. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut perang Badar. Dalam sebagian dalam riwayat dalam Sahih Bukhari, faqad wajabat lakumul jannah. Sesungguhnya surga sudah pasti kalian masuki, kata Allah kepada pasukan Badar. Ya, maka di sini Nabi membantah budaknya Hatib tadi yang merasa khawatir lalu mengatakan, ya Rasulullah, Hatib pasti masuk neraka dengan dosanya itu. Kata Nabi, kadzabta. Tidak. Ya, tidak. Karena dia tidak akan memasukinya. Kenapa? Fa'innahu syahida badran. Karena sesungguhnya dia ikut perang Badar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal Hudaybiyah. Dan juga ikut perjanjian Hudaybiyah. Ini menunjukkan bahwa perjanjian Hudaybiyah itu juga merupakan nilai istimewa yang didapatkan oleh para sahabat. Pertama, nilai diambil dari ikut serta perang Badar, dan itu luar biasa nilainya, dijamin masuk surga, diharamkan neraka, bahkan Allah mengatakan berbuatlah kalian semau kalian, karena kesalahan dan dosa yang kalian lakukan itu sudah pasti diampuni. Janji Allah Jalla fi'ula menurut berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu beberapa hadis yang ada di bawah bab ini, dan yang sangat menjadi catatan kita dari hadis-hadis tersebut adalah keutamaan pasukan Badar, ya, para sahabat yang ikut perang Badar, dan salah satu dari tanda keutamaan mereka yang besar adalah hadis Nabi tadi yang berbagai riwayat kita sampaikan bahwa Allah menghadap kepada mereka dan mengatakan berbuatlah semau kalian karena saya sudah ampuni. Faqad ghafartu lakum. Ini jaminan untuk ampunan untuk dosa-dosa yang akan datang. Dan tentu mereka tidak mendapatkan berita itu. Kapan mereka dapat berita itu? Setelah 5 tahun. Ya, itu pun karena kejadian. Dan setelah berita itu disampaikan oleh Nabi, mereka yang ikut perang Badar juga tidak membusungkan dada. Mereka juga tidak orang-orang yang jauh dari dosa. Setelah mendengar penyampaian Nabi tadi kepada Umar, kepada para sahabat yang di situ, termasuk Umar ikut perang Badar, namun mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka tidak berubah, ya, sama sekali dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tidak berhenti beribadah. Mereka juga tidak menjadi berani berbuat dosa. Adapun yang diperbuat oleh Hatib itu bukan karena ingin berdosa, bukan karena ingin berbuat kufur, bukan karena ingin menampakkan kemunafikan, tetapi karena alasan dan Nabi menerima alasannya. Tetapi dosanya seperti itu tetap dosa besar. Bila mana dilakukan oleh orang yang bukan peserta perang Badar, mungkin lain lagi kejadiannya. Andai kata yang melakukannya orang-orang biasa, maka kejadiannya lain. Tetapi ini karena yang melakukannya pasukan Badar, dan pasukan Badar ini orang yang sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti perbuatan mereka itu ada alasannya. Dan alasannya diterima oleh agama. Dan ini tidak bisa diserahkan begitu saja. Nabi tidak mengatakan kepada para sahabat ketika Hatib bin Abi Balta'ah terbungkar, ya sudahlah biarkan sajalah. Saya tahu bahwa dia tidak akan bermaksud demikian. Tidak, Nabi SAW tanyakan. Bukan mendiamkan. Bukan berhusnuzdan. Karena memang ini, kata orang Arab, fi mawdhi'i tuhmah. Memposisikan dirinya di tempat yang harus orang menduga yang bukan-bukan. Akan membuat orang berprasangka buruk kepadanya. Maka untuk menyingkap itu, maka harus diinterogasi. Nabi SAW menjelaskan, apa alasanmu melakukannya? Dan Hatib menjelaskan di hadapan para sahabat. Kemudian Nabi mengiyakan, membenarkan alasannya. Kemudian bahkan menambahkan dengan pernyataan bahwa orang yang ikut perang Badar itu tidak akan mungkin berbuat kekufuran. Karena mereka sudah dijamin ampunan untuk dari Allah. Dijamin oleh Allah ampunan untuk mereka. Dan bahkan dijamin surga. Ya. Kemudian juga terkhusus tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Walaupun ini sebuah pelanggaran yang tidak mungkin dilakukan kembali oleh siapapun juga. Karena dia hanya satu orang saja yang melakukannya. Bila mana ada orang yang melakukan hal yang sama, maka masuk kepadanya firman Allah di surat Al-Mumtahanah ayat pertama. Masuk kepadanya ancaman Allah yang keras, ya, di surat Al-Mumtahanah ayat pertama. Wa man yaf'al dzalika faqad dhalla dhalalan mubina. Ya. Ini luar biasa ancamannya. Sementara Hatib, karena dia ikut perang Badar dan Nabi tahu, Allah juga mengetahui isi hatinya, dan alasannya sudah disampaikan kepada semua orang ketika itu, dan dia tetap menjadi seorang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak faedah dari hadis-hadis yang kita pelajari di bab ini. Contoh di halaman 449, untuk agar bisa dibaca saja. Ada satu, ya, sebelum kita lanjutkan, saya teringat Hatib bin Abi Balta'ah, wanita itu kan upahan. Ya, dia upahan. Hatib bin Abi Balta'ah mengupah wanita itu untuk membawa suratnya ke Mekah. Berbeda riwayatnya yang menceritakan, ada yang mengatakan dia diupah dengan 2 dinar. Ada yang mengatakan dia diupah dengan 10 dinar. Ya. Dengan 10 dinar. Itulah dia orang upahan. Ya. Bukan orang yang ikut bekerja sama dengan Hatib untuk sebuah kemungkaran. Dia tidak menahu. Dia mengatakan ini, bawa surat ini, serahkan kepada si fulan. Kata Ibnu Hajar, alamat surat itu di Mekah tidak ada yang mengetahuinya. Ya. Karena memang tidak disampaikan dalam berita ini. Jadi siapa tujuan surat tersebut tidak ada berita yang menjelaskannya. Yang jelas orang-orang musyrikin di Mekah. Orangnya siapa? Tidak ada riwayat yang menjelaskan. Ya, tidak ada riwayat yang menjelaskan. Kemudian kembali kita kepada tadi, wanita itu bernama Sarah, budak perempuan milik Imran bin Abi Saifi Al-Qurashi. Ya. Ada lagi riwayat mengatakan bahwa dia adalah bernama Kanud. Ya. Budak wanita juga dari penduduk Quraisy, ya, dari orang Quraisy. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah yang dapat dipetik. 1 2 3 4 5 6. Ya. 7. Kemudian pada halaman 451, dalam hadis ini terdapat beberapa faedah yang dapat dipetik, di antaranya 1, 2, 3. Ada beberapa faedah dan mungkin layak untuk dibaca. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bab yang berikutnya itu tentang bai'atul ridwan. Yang ada di hadis terakhir tadi. Hadis terakhir apa? Bahwa sungguhnya Hatib bin Abi Balta'ah ikut perang Badar dan Hudaybiyah. Hudaybiyah itu maksudnya adalah perjanjian sumpah setia yang dikenal dengan Bai'atul Ridwan. Ya, yang di Hudaybiyah itu terjadinya. Bai'atul Ridwan dinamakan dengan Bai'at Ridha. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka. Ya, dalam surat Al-Fatah. Jadi dinamakan dengan apa? Bai'at Ridwan. Karena Allah telah menetapkan keridhaan untuk mereka. Ini nanti akan kita pelajari pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa. Cuma memang tidak disebutkan karena dia tidak sangkut paut. Tidak diinterogasi karena memang dia hanya sekedar pembawa surat. Pembawa